من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudaraku jamaah pengajian Masjid Ar-Rahmah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali bertemu wonten ing masjid punika di dalam rangka ngelajengaken melanjutkan kajian hikmah dari ayat-ayat Al-Qur'an. Wonten ing dalu punika kita badhe bahas surat Al-Baqarah ayat 258 yang menceritakan kepada kita tentang kisah penjajahan Raja Namrud. Ya, kita masih dalam suasana memperingati kemerdekaan dari penjajahan, maka kita perlu mengetahui dan mengingat penjajahan-penjajahan zaman dahulu yang pernah terjadi di dunia. Ya, salah satu raja yang menguasai dunia dan menjajah dunia adalah Raja Namrud, yang Allah ceritakan dalam surat Al-Baqarah ayat 258. Alam taro ilal ladzina haja Ibrahim fi rabbih. Ya, yang artinya, apakah kamu tidak memperhatikan, Allah ngemutakan kita supados memperhatikan, midangetaken kita mencermati salah satu kisah, yaitu kisah orang yang pernah mendebat Ibrahim tentang Tuhan, tentang Rob. An atahullahul mulka, disebabkan tiang wau orang tadi mempunyai kekuasaan, ya, mempunyai kekuasaan yang luas, yang hebat, menjadi sombong, kemudian mengaku sebagai Tuhan, ya, dan mengajak orang lain, memaksa orang lain untuk menyembah dirinya. Ini Raja Namrud. Idqala Ibrahimu, ya. Nabi Ibrahim ditanya, siapa Tuhanmu, siapa Rabbmu? Maka Nabi Ibrahim menjawab, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Tuhanku, Rabbku adalah yang bisa menghidupkan dan mematikan. Qala, maka Raja Namrud menjawab, ana uhyi wa umit, aku juga bisa menghidupkan dan mematikan manusia. Qala Ibrahim, maka Nabi Ibrahim menjawab lagi, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fabuhital ladzi kafar. Sesungguhnya Allah Tuhanku, Rabbku, sesembahanku, yang menerbitkan matahari dari timur, maka kalau kamu mengaku sebagai Tuhan, sebagai Rob, coba terbitkanlah matahari dari barat. Fabuhitalladzi kafar, maka terdiamlah, tidak bisa menjawab, tidak bisa membantah orang kafir tersebut. Wallahu la yahdil qaumadz dzalimin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim, berbuat berlebihan. Ya, ini sekilas tentang kisah Raja Namrud, seorang penjajah yang kejam di muka bumi. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapakah Raja Namrud? Raja Namrud bin Kanan adalah seorang raja Babilonia. Ya, zaman dahulu ada pusat kerajaan dunia dikenal dengan kerajaan Babilonia. Dengan pusat kerajaan di daerah Babil, wilayah Irak sekarang ini ya. Saat ini di daerah Irak. Termasuk raja yang sangat kuat fisiknya. Sehingga diceritakan Raja Namrud ini tidak pernah sakit. Mboten nate gerah. Amargi sangat kuat kiat badanipun. Sehingga dikisahkan tidak pernah sakit. Kemudian besar tentara pasukannya, sangat banyak, sangat kuat. Dan juga kerajaannya kaya, istananya sangat megah. Ini Raja Namrud. Kemudian Raja Namrud ini memaksa dan mengaku sebagai Tuhan, memaksa orang lain untuk menyembah dirinya. Ya, orang-orang yang datang minta bantuan makanan, maka ditanya dan dipaksa untuk menyembah dirinya. Termasuk Nabi Ibrahim pada waktu itu yang baru selamat dari ya kaumnya yang membakar dirinya, kemudian selamat Nabi Ibrahim lewat di kerajaan Babilonia ini, kemudian bertemu dengan Raja Namrud sehingga terjadi dialog dan perdebatan ini. Ya, Raja Namrud pernah berdebat dengan Nabi Ibrahim tentang Tuhan, tentang Rob. Seperti yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran tadi. Naam, bahwa Raja Namrud adalah salah satu dari dua raja yang pernah mengaku sebagai Tuhan. Ya, jadi zaman dulu juga ada Fir'aun mengaku sebagai Rob, ana rabbukumul a'la. Ada raja yang lain, Namrud, yang tidak kalah kejam, tidak kalah kuatnya, mengaku sebagai Tuhan. Dan kekuasaan Raja Namrud ini juga sangat besar, bahkan melebihi Fir'aun. Kalau Fir'aun penguasa Mesir, tapi kalau Namrud ini penguasa dunia, ya pernah menguasai seluruh dunia. Hampir selama 400 tahun diberikan panjang umur, kekuatan. Dahulu, zaman dulu, raja dunia itu ada 4. Yang bisa menguasai seluruh dunia itu enten sekawan raja. 2 tiang Islam, mukmin, dan 2 orang kafir. Yang mukmin adalah Raja Dzulqarnain, yang diceritakan di dalam surat Al-Kahfi. Dan juga Nabi Sulaiman mempunyai kerajaan yang luas, kekuasaan yang hebat, bisa menguasai seluruh dunia. Ini raja yang beragama Islam, yang beriman kepada Allah. Kemudian sedangkan dua raja yang kafir adalah Namrud dan Bukhtanashir, ya, Nebukadnezar. Kalau bahasa sejarah, Nebukadnezar ini juga menguasai dunia. Tidak ada raja yang bisa menguasai dunia kecuali empat raja ini. Dan kekuasaan, kekuatan Raja Namrud membuat dirinya sombong, ya. Membuat dirinya lupa diri, angkuh dan merasa hebat, tidak tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kecukupan, kekayaan, kekuatan, kekuasaan ini merupakan salah satu sebab tiang itu menjadi sombong dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam surat Al-Alaq, nggih. Surat Al-Alaq ayat 6, 7 dan 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla innal insana layatgha." Sungguh manusia itu benar-benar sombong, melampaui batas. Ya. Togo, togo niku bersikap melampaui batas, angkuh. Ya. Kenapa bapak-bapak, ibu-ibu, kenapa manusia niku saged sombong? Arro'a hustagna. Menawi merasa dirinya itu serba cukup, serba kaya, serba apa, di atas, ya, punya kekuasaan, punya kekayaan, punya kesehatan, kekuatan fisik, punya pasukan, ya, ini menyebabkan tiang itu sombong karena merasa dirinya serba cukup, ya. Termasuk Raja Namrud ini. Allah mengingatkan, inna ila rabbikar ruj'a. Sungguh semua manusia akan kembali kepada Allah, akan meninggal dan akan mempertanggungjawabkan semua amalannya. Ya, maka dari sini menunjukkan kepada kita bahwa kekayaan, kecukupan itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kekurangan, kemiskinan juga ujian. Kita harus bersikap yang benar saat kita diuji dengan kekurangan. Kita berusaha bersabar, tidak berkeluh kesah dan tidak apa marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, saat kita mendapatkan kekayaan, kecukupan, juga tidak boleh sombong, tidak boleh angkuh, tetapi harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menjaga kerendahan hati kepada sesama manusia. Ini yang harus kita pahami. Semuanya itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya diceritakan di dalam ayat di atas, terjadi dialog, ya, terjadi dialog, percakapan antara Nabi Ibrahim alaihi salam dengan Raja Namrud berkaitan dengan ketuhanan. Ya, diceritakan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa Qatadah dan ulama yang lainnya menyebutkan dalam ayat tadi bahwa bukti ketuhanan yang pertama adalah menghidupkan orang yang mati. Ya, bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Ini bukti sebagai Tuhan, sebagai Rob. Nabi Ibrahim mengatakan Rabbi alladzi yuhyi wa yumit. Robku, penciptaku, sesembahanku adalah yang bisa menghidupkan dan mematikan. Ya, bisa menghidupkan tanaman, bisa menghidupkan hewan, bisa menghidupkan manusia, kemudian mematikan, kemudian menghidupkan lagi nanti pada hari kiamat. Ini bukti ketuhanan. Maka Namrud menjawab dan merasa dirinya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Ya, Namrud memanggil dua orang. Enten kalih tiang dipanggil, ditimbali oleh Raja Namrud. Yang satu dibunuh, dipenggal. Maka Namrud mengatakan, saya mematikan. Saya bisa mematikan orang. Kemudian yang kedua dibiarkan hidup. Maka Namrud mengatakan, saya menghidupkan. Ya. Saya menghidupkan, membiarkan hidup orang. Ini apa jawaban Raja Namrud. Ya, Nabi Ibrahim tidak membantah jawaban tersebut karena memang itu suatu keyakinan dia. Walaupun memang salah. Tapi Nabi Ibrahim membantah dan mencari jawaban yang lain yang lebih kuat. Yaitu berkaitan dengan alam, matahari. Ya. Fa inna Allaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Sesembahanku, Tuhanku adalah yang bisa menerbitkan matahari dari barat, menerbitkan matahari dari timur. Ya, maka coba kamu terbitkan matahari dari barat. Ya, maka fabuhital ladzi kafar. Orang kafir ini terdiam, tidak bisa menjawab. Dan kalah di dalam debatnya, kalah di dalam dialognya. Ini juga menunjukkan kepada kita, bapak-bapak, ibu-ibu, dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa tanda ketuhanan, tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya adalah alam yang ada di sekitar kita. Niki sedanten semuanya menunjukkan kekuasaan Allah. Adanya matahari, adanya bulan, adanya bintang, adanya laut, adanya gunung. Ini semuanya tanda kebesaran Allah. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, ini merupakan tanda yang besar, tanda yang jelas tentang keutamaan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kalau kita ingin melihat kebesaran Allah, mari kita lihat tanda-tanda yang ada di sekitar kita. Ya, jadi perlu kita bangun malam, ya, jam 12 atau jam 2, jam 3, melihat ke langit, melihat bulan, melihat bintang. Kita renungkan bagaimana bulan, bagaimana langit, bagaimana bintang. Ya, sungguh indah, sungguh besar. Maka kita berpikir siapa pencipta semuanya itu. Kita terkadang perlu ke gunung, ke gunung. Kita lihat gunung, siapa yang menciptakan begitu besar, begitu kuat. Ya, semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ke laut, ya, ke pantai dan semua apa yang ada di sekitar kita. Ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang bisa menandingi kekuasaan Allah, kesyirikan jika seseorang menyembah kepada selain Allah misalnya. Ada orang menyembah batu, ada orang menyembah pohon, atau menyembah jin yang bau reksa atau penunggu. Apakah mereka bisa menciptakan matahari? Apakah mereka bisa menciptakan bulan? Itu suatu pertanyaan yang harus dijawab, ya, sehingga mereka berhak untuk disembah. Apakah mereka berhak untuk disembah padahal tidak bisa menciptakan makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita? Ya, ini sebagai salah satu cara agar iman kita bisa kuat, iman kita bisa bertambah, yaitu dengan tadabbur, mentadaburi alam, melihat kekuasaan Allah yang ada di sekitar kita. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana akhir hayat dari Raja Namrud yang sombong, yang sangat angkuh dan merasa hebat ini? Ya, akhirnya Nabi Ibrahim setelah itu alaihi salam diusir oleh Raja Namrud dari negerinya. Kemudian dikisahkan pula bahwa Raja Namrud dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dihukum Allah Subhanahu wa taala melalui binatang nyamuk. Ya, nyamuk yang kecil, yang lemah, yang kita anggap remeh, kita anggap lemah, tapi bisa menghancurkan, membinasakan orang yang paling kuat di seluruh dunia. Ya, pada saat itu Raja Namrud tidak ada yang bisa mengalahkan manusia. Kerajaan yang lain tidak bisa mengalahkan karena badannya sangat kuat, tentaranya sangat hebat, tidak tersentuh oleh siapapun. Tapi Allah mengutus seekor nyamuk yang masuk dari dalam hidung, masuk ke kepala, otaknya. Ya, sehingga Raja Namrud itu merasa kesakitan, sakit, kepalanya sangat sakit. Ya, sehingga apa? Kalau dipukul, kepalanya itu dipukul, maka akan berkurang sakitnya itu. Jadi dia memukul kepalanya sendiri, dipukul. Tujuannya apa? Agar berkurang rasa sakitnya. Allah hukum keadaan seperti itu selama 400 tahun. Merasakan sakit, tersiksa. Seperti dia merasakan nikmat kekuasaan kerajaan selama 400 tahun. Dia merasa hebat, maka Allah hukum dengan waktu yang sama penyakit dan rasa sakit. Ya, kemudian setelah itu Raja Namrud meninggal mati dalam keadaan kepalanya pecah karena tiap hari dipukul. Ini kondisi dan hukuman bagi raja yang sombong tersebut. Dan bisa Allah kalahkan dengan seekor binatang yang kecil. Ya, ini menunjukkan kepada kita bahwa pasukan Allah itu sangat banyak. Kekuatan Allah itu sangat hebat, manusia sangatlah lemah. Tidak pantas sombong kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ingkar, tidak bersyukur, tidak mau tunduk, tidak mau ibadah, seperti Raja Namrud, ya, hanya dikalahkan oleh seekor nyamuk yang dianggap lemah. Ini kekuatan Allah, apalagi kalau Allah menimpakan gempa, Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan petir, ini jauh lebih hebat pasukan kekuatan Allah, ya. Tapi Allah hanya mengutus binatang-binatang yang kecil yang ada di sekitar kita. Ini menunjukkan kelemahan bahwa kita tiang menungso niku lemah, ringkih. Gampanganipun ringkih. Kita itu lemah. Ya, tidak boleh sombong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Binatang-binatang kecil, nyamuk, kadang-kadang kita terganggu, kadang-kadang kita repot dibikin ulah oleh nyamuk atau lalat, semut. Ya, dengan binatang kecil saja kita kalah, apalagi kita sombong kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pencipta dan penguasa alam semesta. Ini sesuatu yang salah, ya, tentu saja. Maka bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pelajaran dari kisah Raja Namrud ini bahwa kesombongan itu berasal dari merasa cukup, serba mewah, serba ada, kekayaan, kekuasaan, itu terkadang membuat seseorang itu sombong kepada Allah. Sehingga kita harus berhati-hati, kalau Allah memberikan kita kekuasaan, Allah memberikan kita kekayaan, jangan sampai membuat kita menjadi orang yang sombong. Tapi harus menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah, tetap menjaga ketundukan, kepatuhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, bahwa tanda-tanda kekuasaan, kebesaran Allah itu sangat banyak. Di antaranya alam yang ada di sekitar kita, matahari, bulan, bintang, laut, dan gunung. Itu semuanya tanda-tanda kekuatan dan kebesaran Allah. Kita tidak pernah melihat Allah, kita tidak pernah bertemu Allah, tapi kita yakin dan sadar bahwa Allah itu maha kuat, maha hebat dari ciptaan-ciptaan yang ada di sekitar kita. Kemudian yang ketiga, bahwa binatang-binatang kecil seperti nyamuk, seperti lalat, ini Allah ciptakan ada hikmah, ada pelajaran yang penting dari penciptaan mereka, yaitu agar kita merasa apa? Kita merasa rendah dan tidak boleh merasa kuat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita bisa dikalahkan oleh binatang-binatang yang kecil tersebut. Baik, ini bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah penjajahan Raja Namrud. Semua kejahatan dan penjajahan akan hilang dan kebenaran akan menang. Kita cukupkan sampai di sini. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.